بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، بقي لنا حديث واحد من باب فضل صلاة الصبح والعصر، هو حديث بريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه عظم شأن هذه الصلاة، صلاة العصر، وأهمية المحافظة عليها والعناية بها، وأن تركها والعياذ بالله محبط للعمل، كما هو صريح نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث، مما يدل على عظم شأن هذه الصلاة ورفيع مكانتها. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله، مرتبا ذلك على الترك لصلاة العصر، فإن الترك للصلاة، صلاة العصر، على نوعين: ترك كلي بحيث إنه لا يصليها أبدا، فهذا محبط لجميع العمل، فهذا محبط لجميع عمل الإنسان. والنوع الثاني من الترك: ترك معين في يوم معين، بمعنى أنه مواظب على الصلاة لكنه حصل منه ترك لها في يوم معين، ففي مثل ذلك يكون الإحباط لعمل ذلك اليوم، يكون الإحباط للعمل إنما هو لعمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابل الترك العام، والحبوط المعين في مقابل الترك المعين. وهذا وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keberkahan dan salawat senantiasa tercurahkan kepada kerabat beliau dan para sahabat beliau seluruhnya tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab yang kemarin, bab fadlu salati subuh wal asar, bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Masih ada satu hadis yang tersisa yang belum kita jelaskan, yaitu hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, ya, maka akan gugur amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan, ya, tentang keistimewaan salat asar, dan juga sekalian juga menunjukkan akan pentingnya menjaga salat asar. Karena barang siapa yang meninggalkan salat asar sebagaimana dijelaskan dalam hadis dengan lafal yang sangat jelas ini, ya, bahwasanya amalannya akan gugur. Faqad habita amaluhu. Ya, maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad habita amaluhu, sungguh gugur amalannya. Ya, ini menunjukkan akan pentingnya dan tingginya kedudukan salat asar. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tatkala mengatakan faqad habita amaluhu, sungguh telah gugur amalannya, setelah Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu meninggalkan salat asar. Dan meninggalkan salat asar ada dua model sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Salat wa Hukmu Tarikiha, ya, salat dan hukum meninggalkannya. Ya, beliau menjelaskan meninggalkan salat asar ada dua model. Yang pertama disebut dengan tarkun kulli, yaitu meninggalkan secara total, tidak salat asar sama sekali. Ya, tidak pernah salat asar sama sekali, maka ini mengakibatkan gugur seluruh amalannya. Ini mengakibatkan gugur seluruh amalannya. Oleh karenanya tarkul am, ya, meninggalkan secara umum, secara total, menyebabkan apa, al-hubutul am. Demikian juga meninggalkan ihbatul am, menyebabkan seluruh amalan juga gugur secara umum. Dan model kedua yaitu meninggalkan pada waktu tertentu, ya. Dia meninggalkan sholat pada hari tertentu. Pada asalnya dia adalah orang yang senantiasa sholat asar, akan tapi pada suatu hari dia tinggalkan sholat tersebut. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat asar pada suatu hari, maka seluruh amalannya akan gugur hari tersebut. Seluruh amalan hari tersebut akan gugur karena dia meninggalkan sholat asar pada hari tersebut. Adapun jika dia tidak pernah sholat asar sama sekali, maka seluruh amalannya akan gugur. والحديث له قصة جاءت في صحيح البخاري تدل على عظم اهتمام الصحابة بأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعظم انتفاعهم بها. ففي صحيح البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فانظر أخي المستمع وفقك الله إلى اهتمام بريدة رضي الله عنه بالصلاة صلاة العصر في يوم غائم وفي ملاقات العدو في غزو، فأحثه لمن معه على العناية بها والتبكير بأدائها والمحافظة عليها. ثم أورد لهم هذا الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي نسخة وقع الاسم بريرة وهو خطأ، والصواب بريدة رضي الله عنه، وهو في صحيح الإمام البخاري. Hadis ini, hadis Buraidah ini, ada kisah kenapa dia menyebutkan hadis ini, Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutnya dalam Sahih Al-Bukhari, yang kisah ini menunjukkan akan perhatian para sahabat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil manfaat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abil Malih, dia berkata: Kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumin dhi ghaim. Kami satu hari bersama Buraidah dalam peperangan, di hari yang waktu itu ada banyak mendungnya, banyak lagi mendung hari tersebut. Faqal, maka Buraidah berkata: Bakiru bi salatil asr. Kita segera, hendaknya segera kita melaksanakan salat al-asr. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asr, maka telah gugur amalannya. Perhatikan di sini perhatian atau bagaimana urgensinya salat asar di mata Buraidah radhiyallahu taala anha. Padahal hari tersebut adalah hari peperangan, ghazwah dalam peperangan. Kemudian tatkala hari tersebut hari yang mendung, ya, maka Buraidah menyuruh para sahabat untuk segera melaksanakan, atau menyuruh orang-orang bersama dia untuk segera melaksanakan salat asar, memotivasi mereka dan menyuruh untuk tabkir, untuk segera. Kemudian Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: barang siapa meninggalkan salat asar, sungguh telah gugur amalannya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Buraidah, bukan Barirah yang tadi yang dibacakan di awal pertemuan kita, karena di nuskhah atau buku cetakannya Syekh ada kesalahan ketik, harusnya Buraidah ditulis Barirah. Jadi yang benar ada Buraidah sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah ta'ala: babun فضل المشي إلى المساجد. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان عظم الثواب والأجر لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمشي إلى المساجد ذهابا وإيابا، وما في ذلك من ثواب عظيم وأجر جزيل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وغدا المراد بالغدو الذهاب في الصباح، والمراد بالرواح الذهاب في العشي. والمعنى المراد هنا بالغدو والرواح أي الذهاب والمجيء في الأوقات كلها ذهابا وإيابا، وأن من كان محافظا على المشي إلى المساجد في الصلوات الخمس ذاهبا وراجعا فله هذا الثواب العظيم والموعود الكريم، حيث قال أعد الله له في الجنة نزلا، أي ضيافة وتكرمة، كلما غدا أو راح، كلما حصل منه غدو ورواح كان ذلك مزيد إعداد للضيافة والنزل والتكرمة التي تكون له في الجنة. Kemudian para pemirsa Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab Fadlul Masyi Ilal Masajid, bab tentang keutamaan berjalan ke masjid-masjid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah untuk menjelaskan tentang agungnya atau besarnya pahala orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melangkahkan kakinya menuju masjid, baik pergi menuju masjid atau pulang dari masjid. Orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, man ghada ila al-masjid aw rah, barang siapa yang pergi ke masjid aw rah atau kembali, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah akan mempersiapkan baginya hidangan, sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala ya di surga. Kullama ghada aw rah, setiap kali dia berangkat atau setiap kali dia balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ghada asal bahasa Arabnya adalah az-dhahab fi waqti sabah, yaitu ghada adalah pergi di waktu pagi. Adapun rah artinya pergi di waktu sore. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis ini ghada wa raha adalah dhahab wal iyab, yaitu pergi dan pulang. Pergi dan pulang tatkala orang melaksanakan salat di seluruh waktu. Di seluruh waktu yang penting dia pergi dan pulang dari masjid, apakah waktu pagi atau sore atau malam ya, pokoknya dia pergi dan pulang dari masjid, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Barang siapa yang senantiasa berangkat ke masjid ke salat dalam rangka untuk salat, pergi maupun pulang, maka Allah sediakan bagi dia fil jannati nuzulan. Allah siapkan bagi dia nuzulan. Nuzulan artinya apa? Dhiyafah wa takrimah, yaitu sambutan, pemuliaan, hidangan bagi orang. Seperti kalau ada tamu yang datang, kita berikan pemuliaan terhadap tamu tersebut. Kita beri hidangan, kita beri sambutan kepada tamu tersebut. Itu yang disebut dengan nuzulan. Ya, barang siapa yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah akan berikan dia kemuliaan, seakan-akan dia tamu yang datang. Dan kata Nabi SAW, kullama ghada aw rah, setiap kali dia pergi dan pulang. Ini menunjukkan setiap kali dia berangkat, ada hidangan ditambah, ada pemuliaan ditambah. Setiap dia pulang dari masjid juga demikian, ada pemuliaan dari Allah yang bertambah-tambah. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baytihi thumma mada ila baytin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. وهذا كالذي قبل في الترغيب في المشي إلى المساجد وبيان ما في ذلك من رفعة للدرجات وتكفير للخطيئات وأهمية المواظبة على ذلك والمحافظة عليه، إضافة إلى أهمية الوضوء في البيت عند خروج الإنسان إلى المسجد، ولا يؤخر الوضوء إلى أن يصل إلى المسجد. وذكر الثواب مرتبا على ذلك، قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، فيحرص المسلم على أن يتطهر في بيته وأن يخرج من بيته متطهرا ثم يتجه لبيت بيوت الله عند مجيء الفرض أو المناداة إليه، ويحافظ على ذلك في الصلوات الخمس كل يوم، فيفوز بهذا الثواب العظيم. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Hadis kedua juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya, "thumma madha ila baitin min buyutillah," kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdi faridatan min faraidillah, dalam rangka untuk mengerjakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah-langkah kakinya, ya, satunya akan menggugurkan dosa-dosanya dan satunya akan mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, intinya untuk motivasi kaum muslimin untuk semangat berjalan menuju masjid, karena berjalan menuju masjid akan mengangkat derajat dan akan menggugurkan dosa-dosa. Ditambah lagi dalam hadis ini disebutkan tentang pentingnya berwudu di rumah, ya, sebelum seorang pergi ke masjid. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Jadi pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW adalah berkaitan dengan orang yang berwudu di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya semangat untuk berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid sehingga dalam perjalanannya dia dalam keadaan suci. Dalam perjalanannya dari rumahnya menuju masjid dia dalam keadaan suci. Dan jika dia senantiasa berusaha menjaga hal tersebut, berusaha menjaga dirinya suci keluar dari rumahnya menuju masjid tiap hari salat 5 waktu, maka setiap langkah kaki yang dia langkahkan, satunya akan mengangkat derajat, ya, satunya lagi kedua kakinya, salah satunya mengangkat derajat, salah satunya menghilangkan dosa-dosa. Qala rahimahullahu taala wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام يصور لنا المكانة العلية للصحابة الكرام في محافظتهم واستجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهذا صحابي جليل من الأنصار كان بيته بعيدا عن المسجد حتى إن أبي بن كعب وصف بعد بيته عن المسجد بقوله لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه بمعنى أن بيته بعيد بمسافة كبيرة جدا عن المسجد ثم يصفه بصفة أخرى يقول وكانت لا تخطئه صلاة أي لا تفوته صلاة مواظبة تامة على الصلوات الخمس في المسجد مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقيل له من باب المشورة عليه لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ففي الظلماء يريحك في الوصول إلى المكان في الظلمة والرمضاء أيضا يريحك في السلامة من حرارة الأرض فقال رضي الله عنه ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي أي يريد أن تكتب له هذه الخطوات ذهابا وإيابا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله أي أن خطواتك كلها مكتوبة لك ذهابا وإيابا. Hadis berikutnya dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ada seorang laki dari kaum Ansar, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Aku tidak tahu ada orang lain yang rumahnya lebih jauh daripada rumah lelaki Ansar ini, sahabat Ansar ini. Wa kanat la tukhti'uhu salat, dan tidak pernah dia ketinggalan salat. Ya, ini sifat orang Ansar tadi. Fa qila lahu, maka dikatakan kepadanya, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramdha. Kalau seandainya engkau beli himar, ya, engkau beli keledai, ya, kemudian engkau tunggangi keledai tersebut untuk berjalan dari rumah menuju masjid, baik di dalam kegelapan maupun dalam kondisi yang sangat terik panas, ya. Maka apa jawaban orang ini, sahabat dari Ansar ini? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak ingin rumahku di sisi masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Aku ingin bahwasanya aku diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat pahala bagiku setiap langkah-langkahku menuju masjid. Wurujui idza raja'tu ila ahli, dan juga aku ingin dapatkan pahala jika aku kembali dari masjid menuju keluargaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qad jama Allahu laka dhalika kullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan seluruhnya itu untuk engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia. Mereka begitu semangat untuk memenuhi ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi ya wajangan-wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sahabat ini, sahabat dari Ansar ini. Rumahnya sangat jauh dari masjid. Ya, sampai-sampai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, la a'lamu ahadan ab'a minal masjid minhu. Aku tidak mengetahui seorang pun dari sahabat yang rumahnya lebih jauh daripada rumah orang ini. Ini menunjukkan rumahnya jauh, ya butuh kendaraan untuk pergi ke masjid, ya. Butuh kendaraan yang untuk bisa mengantarkan dia ke masjid, tunggangan. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan wa kanat la tukhti'uhu salatun, tidak pernah dia ketinggalan salat, tidak pernah dia ketinggalan salat. Ini sifat, bayangkan rumahnya sangat jauh namun tidak pernah ketinggalan salat. Ya, oleh karenanya tatkala itu ada yang beri masukan kepada dia, ya beri musyawarah, beri masukan kepada lelaki Ansar ini agar tidak merepotkan dia. Maka dikatakan kepada dia, "Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramdha?" Bagaimana kalau kamu beli himar saja? Ya, biar kamu bisa tunggangi himar tersebut, dan ini membuat kamu enak, ya, di waktu gelap, ya, memudahkan untuk sampai ke tempat tujuan karena himar sudah terlatih bisa ngantar ke tempat tujuan, dan di waktu siang panas terik cepat sampai sehingga tidak terlalu lama kepanasan di jalan. Ini usulan dari seorang sahabat kepada sahabat yang mulia ini. Maka apa jawaban sahabat tersebut? Dia mengatakan, "Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid warju ila idza raja'tu ila ahli." Aku ingin bahwasanya langkah-langkah kakiku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ganjaran tatkala aku melangkahkan kaki menuju masjid, dan tatkala aku pulang dari masjid menuju rumahku juga dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya dia tidak mau beli himar, dia tidak mau naik tunggangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah." Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan seluruhnya itu untuk engkau. Artinya berjalan kakinya menuju masjid dapat pahala, dan pulangnya juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه بالرواية أنس. وهذا الحديث فيه كما سبق فضل المشي إلى المساجد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بني سلمة أرادوا الانتقال إلى مكان قريب من المسجد فنصحهم عليه الصلاة والسلام بالبقاء في منازلهم الأولى وألا ينتقلوا إلى البقاع التي هي قريبة من المسجد، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم أي إلزموا دياركم ابقوا في دياركم تكتب آثاركم أي خطواتكم إلى المساجد تكتب لكم عند الله سبحانه وتعالى رفعة بكل خطوة تخطونها إلى المسجد حسنة. وكرر ذلك تأكيدا واهتماما بهذا الأمر فقبلوا وتقبلوا وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا كما في هذا الحديث ما يسرنا أن كنا تحولنا أي لنفوز بهذا الثواب العظيم والأجر الكريم. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata khalatil biqa'u haulal masjid, yaitu di Masjid Nabawi sekitarnya ada tempat-tempat yang kosong, ya, untuk bisa ditempati. Fa'arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid, maka Banu Salimah yang tempatnya agak jauh dari Masjid Nabawi ingin pindah tinggal, rumah mereka ingin pindah di dekat Masjid Nabawi. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Saya dengar ya sampai kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah rumah ke tinggal dekat masjid. Maka mereka menjawab, na'am, benar ya Rasulullah, kami ingin pindah dekat masjid. Qad aradna dzalik, sungguh kami ingin pindah dekat masjid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Kata Rasulullah SAW, hai Bani Salimah, ya, hendaknya kalian tetap tinggal di rumah kalian yang lama, maka akan dicatat pahala bagi langkah-langkah kaki kalian. Diulang lagi oleh Nabi, diyarakum tuktab atharukum. Hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian yang lama, sungguhnya akan dicatat pahala bagi langkah-langkah kaki kalian. Kemudian maka Banu Salimah mengatakan, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Ya, kalau begitu kami tidak suka untuk pindah rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang semakna dengan hadis ini dari riwayat Anas radhiyallahu taala anhu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama seperti hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan berjalan melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya Banu Salimah yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi ingin pindah rumah karena di sekitar Masjid Nabawi ada tempat kosong, mereka ingin bangun rumah di dekat dengan Masjid Nabawi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk tidak pindah ke dekat masjid. Ya, dan Rasulullah Sallam mengingatkan dengan alasan kenapa jangan pergi ke masjid tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diyarakum, hendaknya kalian tinggal di rumah ke rumah kalian, tidak usah pindah ke rumah yang baru. Kenapa? Kata Nabi SAW, tuktaf atharukum. Karena langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala-pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW mengulangi ini. Rasulullah SAW mengulangi dua kali. Kata Rasulullah SAW, diyarukum tuktaf atharukum. Ya, hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian dan akan dicatat pahala-pahala bagi kalian. Karena ini ditakid, ya, penekanan dari Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW menjelaskan akan pentingnya dapat pahala jika melangkahkan kaki menuju masjid. Oleh karenanya, barang siapa yang tinggal di jauh kemudian berjalan kaki ke menuju masjid, maka akan di setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan setiap langkahnya akan mengurangi dosa-dosanya. Maka Banu Salimah pun mengatakan, ma yasurruna anna kunna tahawalna, kami pun tidak ingin pindah rumah. وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله يبين لنا المكانة العظيمة التي كان عليها الصحابة في المحافظة على الصلوات. فذاك الصحابي في الحديث الأول يأتي مسافة بعيدة ولما اقترح عليه أن يشتري له حمارا ليركبه اعتذر وقال أنا أرغب أو أفضل أن يكتب لي ممشاي ذهابا وإيابا. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله جمع له. وأيضا هؤلاء الذين هم بنو سلمة أرادوا القرب من المسجد من باب الحرص على الصلوات والدنو منه من باب المحافظة والحرص على الصلوات. فلما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآثار تكتب بقوا في أماكنهم وآثروا المحافظة على الصلوات من بعد. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى حال الصحابة وحال بعض الناس الآن الذي بيته ملاصق لجدار المسجد ويسمع النداء إلى الصلاة في الأوقات الخمسة ولا يجيب النداء. نسأل الله العافية والسلامة. Perhatikanlah para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada dan para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada. Perhatikanlah dua hadis ini. Ya, hadis ini, kedua hadis ini yang kita baru bacakan tadi menjelaskan tentang bagaimana semangatnya sahabat untuk bisa sholat berjamaah meskipun mereka tempatnya jauh. Bagaimana semangat mereka untuk menghadiri sholat-sholat berjamaah, menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang sebelumnya lihat bagaimana tentang seorang ansori yang dia rumahnya jauh, bahkan sampai saking jauhnya ditawarkan agar dia naik himar, naik keledai supaya dia bisa mudah pergi ke masjid. Namun dia tidak mau, dia tidak mau. Dia ingin agar dicatat langkah-langkah kakinya sebagai pahala. Dan dia tetap semangat sholat dan bahkan tidak ada sholat yang luput darinya. Kemudian hadis berikutnya kita lihat kisah Banu Salimah. Mereka ingin tinggal dekat masjid. Mereka ingin pindah dekat masjid. Supaya apa tujuan mereka tinggal dekat masjid? Agar semangat mereka bisa sholat lima waktu di masjid. Apa tujuannya mereka pindah dari rumah dulu ke rumah yang dekat masjid? Supaya bisa sholat terus di masjid. Ya. Namun akhirnya tatkala dijelaskan bahwasanya setiap langkah kaki mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memilih untuk tetap tinggal jauh dengan tetap bisa salat lima waktu di masjid. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bandingkan kondisi para sahabat dengan kondisi orang-orang zaman sekarang ini. Sebagian mereka ada yang rumahnya berdampingan dengan masjid. Bahkan ada yang rumahnya dindingnya tempel dengan dinding masjid. Ya, akan tetapi begitu dikumandangkan azan berulang-ulang, dia tetap tidak pergi ke masjid. Kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه. وهذا الحديث فيه فضيلة المشي إلى المساجد، وأن الخطوات كلما كثرت كان ذلك أعظم للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخطوات كلما كثرت كما تقدم كثر الثواب، ولا يعني ذلك أن الإنسان يتعمد أن يبني بيته بعيدا عن المسجد، لكنه كلما كان بيته بعيدا عن المسجد وتجشم المجيء والتعب إلى والوصول إلى المسجد كان لا شك ذلك أعظم أجرا ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، أي كلما كثرت الخطى إلى المسجد عظم الثواب عند الله جل وعلا. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adzaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsha." Sungguhnya orang yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam salat, yaitu orang yang paling jauh ya, langkah kakinya menuju masjid, fa'ab'aduhum, dan semakin jauh dan semakin jauh. "Walladhi yantaziru sholata hatta yusalliha ma'al imami a'dhamu ajran min alladhi yusalli tsumma yanam." Dan orang yang menunggu salat kemudian akhirnya dia pun salat bersama imam, maka ini lebih besar pahalanya daripada orang yang salat kemudian dia tidur, yaitu tidak menunggu salat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan berjalan menuju masjid, bahwasanya semakin banyak langkah-langkah kaki menuju masjid maka semakin banyak pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajat dan semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti maksud hadis ini seorang sengaja bangun rumah jauh-jauh dari masjid, tidak, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi jika di mana saja rumah dia, kalau di rumahnya jauh ya, maka dia tidak perlu kecewa, karena jika ternyata rumahnya jauh maka dia akan mendapatkan pahala lebih-lebih banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum, yang semakin jauh dan semakin jauh dari masjid sehingga banyak langkah kakinya maka itu yang paling banyak pahalanya. Semakin banyak langkah maka semakin tinggi derajat dan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Buraidah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bashiru al-mashayin fi adh-dhulami ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi. وهذا فيه عظم ثواب من يمشي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في الظلم، أي في صلاة المغرب، في صلاة الفجر وصلاة العشاء، ويتحمل السير في الظلمة طمعا في ثواب الله وعظيم أجره، لأن له النور التام يوم القيامة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وكما أنه حافظ على الاتيان إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل أعطاه الله سبحانه نورا تاما يوم القيامة. Hadis berikutnya dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiru al-masyain fi dhulam." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, ilal masajid, yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid. Bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berjalan di ke arah masjid, ya, terutama tatkala berjalan di kegelapan, yaitu orang-orang yang ingin melaksanakan salat subuh atau salat isya, ya, dalam kegelapan, dan dia bersabar untuk berjalan dalam kegelapan tersebut dalam rangka untuk berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan diberikan nur tam, diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah, Pak. Kapan? Pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang bersabar, ya, menghadapi kegelapan, melangkahkan kakinya menuju masjid, yang penting dia salat subuh dan salat isya di masjid, maka Allah akan beri ganjaran pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna, yaitu pada di akhirat, di hari kiamat kelak. Thumma قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم. وهذا فيه أيضا ما سبق من عظم ثواب كثرة الخطى إلى المساجد، وأن الخطى كلما كثرت عظم الأجر والثواب. وقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا التشويق، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، تشويقا وحفزا للنفوس للاهتمام بما سيقال والاعتناء به. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن المسلم يحافظ على الوضوء التام على المكاره، يعني حتى لو كان في شدة البرد وحصول البرودة، ومع ذلك يحافظ على ذلك ويعتني بذلك، فهذا فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل ورفعة الدرجات ومحو الخطايا. والأمر الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذا الموضع. والأمر الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك لكون الشخص علق أو تعلق قلبه بالصلاة وعظم شوقه إليها، فإذا صلى بقي منتظرا الأخرى. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام تأكيدا لبيان عظم ذلك وعظم ثوابه عند الله. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat, maka aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang bisa dengan perkara tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat-derajat. Qalu, ya, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. Kata Nabi SAW, isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi-kondisi yang dibenci. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan berbanyak langkah menuju masjid-masjid. Wa antidharu salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat, menunggu salat berikutnya setelah salat. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, maka itu adalah ribat, maka itu adalah Ar-ribat, ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya atau banyaknya pahala seseorang dengan memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan perkara yang menimbulkan penasaran para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum, ala adullukum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat?" Pertanyaan Nabi ini membuat para sahabat penasaran, ingin tahu. Maka para sahabat dengan serentak mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu Rasulullah kami ingin tahu perkara apakah tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Yang pertama kata Nabi SAW, isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan kondisi-kondisi yang dibenci. Misalnya seorang dalam kondisi sangat dingin, namun dia tetap berwudu dan tetap sempurnakan wudunya. Sebagaimana kalau tidak dingin, ya dia tetap berusaha menyempurnakan wudunya meskipun kondisi dingin. Jadi tidak suka, akan tapi dia sabar menghadapi itu semua, menyempurnakan wudunya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa kathratul khuta ilal masajid, dan perbanyak langkah menuju masjid-masjid. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam bab ini, yaitu perbanyak langkah menuju masjid-masjid. Semakin sering kita ke masjid, pergi maupun pulang, maka akan dihapuskan dosa-dosa dan diangkat derajat-derajat. Kemudian yang perkara berikutnya kata Nabi SAW, mantidhor salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat, menunggu salat berikutnya setelah salat yang sekarang, yaitu menunjukkan hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ya, dia selalu rindu kapan datang salat berikutnya. Ya, orang seperti ini juga akan dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Kemudian kata Nabi SAW, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, itulah ribat. Ya, seperti seakan-akan orang sedang berjaga di perbatasan, ya, sampai Nabi SAW mengulangi dua kali, fadhalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا أيضا فيه فضل ما سبق المحافظة على المساجد والاتيان إليها، وليس فيه التنصيص على المشي إلى المساجد، لكن فيه فضل من يعتاد المساجد عناية بها ومحافظة على أداء الصلوات الخمس فيها. قال فاشهدوا له بالإيمان. لكن هذا الحديث كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله تدل على ضعفه، لأن الشهادة بالإيمان لا يكفي فيها مجرد المحافظة على الصلوات، بل يترتب على الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا محله القلب. ومن كان محافظا على الصلوات لا يزكى ولا يشهد له، لكنه يرجى له الخير، فنرجو لمحسننا ونخشى على مسيئنا. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir dari bab kita ini tentang apa yang telah kita jelaskan tentang banyaknya pahala orang yang berjalan menuju masjid, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada seorang yang senantiasa pergi ke masjid, maka persaksikanlah dia dengan keimanan. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Hanyalah yang meramaikan masjid, ya, yang senantiasa ke masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dia mengatakan hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan penjelasan tentang keutamaan pergi ke masjid sebagaimana hadis-hadis yang lalu, meskipun dalam hadis ini tidak ada tansis, tidak ada kejelasan melangkahkan kaki, hanya merupakan konsekuensi dari orang yang pergi ke masjid, berarti dia sering melangkahkan kaki ke masjid, dan akan jadi hadis ini hanya menjelaskan tentang keutamaan orang yang sering ke masjid, dan konsekuensinya orang sering ke masjid itu sering melangkahkan kaki di masjid, yaitu untuk melaksanakan sholat dan untuk melaksanakan kewajiban di masjid, maka orang tersebut dipersaksikan dengan keimanan. Akan tapi para pemirsa, hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak sabit, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang disebutkan dalam hadis ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah, bahwasanya orang-orang yang hanyalah yang meramaikan masjid, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan salat, kemudian membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan akan lemahnya hadis ini. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan masalah orang yang beriman itu dengan masalah pujian dalam ayat ini mengenai perkara yang masalah keimanan. Ya, makanya Allah mengatakan man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dan ini semua tempatnya di hati, tempatnya di hati, bukan amalan yang zahir. Akan tapi para pemirsa, barang siapa yang kita lihat dia muhafiz, senantiasa salat, ya, maka kita tidak mentazkiyahnya, tapi kita mengatakan ini diharapkan adalah menjadi orang yang baik. Kita berharap kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan, dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang melakukan keburukan. Qala rahimahullah ta'ala, babun fadlu intidhar salah. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. قوله باب فضل انتظار الصلاة أي ما جاء في ذلك من ثواب عظيم، لأن انتظار العبادة عبادة وفيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة وعظم ما جاء فيها من ثواب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ومعنى تحبسه أي تحجزه وتمنعه من الذهاب إلى بيته وشؤونه. قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، فما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة، أي هو في هذه العبادة، ما دامت هذه العبادة تحبسه فتكتب له عند الله سبحانه وتعالى. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رواه البخاري. وهذا فيه هذه البشارة العظيمة لمن بقي في مصلاه ينتظر الصلاة، بأن الملائكة تصلي عليه دعاء له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له اللهم ارحم، تدعو له. والله جل وعلا سخر هؤلاء الملائكة للدعاء لهذا الذي بقي في مصلاه ينتظر الصلاة لا يحبسه إلا ذلك، ما لم يحدث. ما لم يحدث قيل في معنى ما لم يحدث أي لم يقع في حدث بمعنى معصية، وقيل المراد لم ينقض الوضوء. والشاهد أن الإنسان إذا بقي في مكانه في طاعة وذكر لله وأيضا على طهارة ينتظر الصلاة فله هذا الثواب العظيم، ألا وهو أن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Kita masuk pada bab berikutnya, babun fadlu intidhari salat, yaitu bab tentang keutamaan menunggu salat. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan menunggu salat, karena kita tahu bahwasanya menunggu ibadah adalah ibadah juga. Menunggu datangnya ibadah merupakan ibadah juga. Dan barang siapa yang menunggu salat maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, apalagi ibadah yang kita tunggu adalah ibadah yang agung, ibadah salat. Ya, dalam hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salatu tahbisuhu, salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan salat jika ada salat yang menghalanginya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salat, tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali ke keluarganya kecuali karena salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan orang yang menunggu salat, ya, dia tidak pulang ke rumahnya ya karena menunggu salat, maka seakan-akan dia dalam keadaan salat. Penungguannya itu merupakan ibadah, seakan-akan dia dalam keadaan salat ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan madamati salat tahbisuhu ya. Selama salat yang menghalangi dia. Jadi tidak ada yang menghalangi dia untuk balik ke rumah kecuali karena dia menunggu waktu salat. Dia tidak bertemu dengan keluarganya kecuali karena dia menunggu waktu salat. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia dalam keadaan salat. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum madam fi musallahu alladhi shalla fihi." Bahwasanya para malaikat ya mendoakan salah seorang dari kalian selama dia masih dalam tempat salatnya yang tadi dia salat di situ. Dia masih menetap di tempat salatnya yang tadi dia salat di situ. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Malaikat berkata, Allahumma gufir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia. Allah, ya Allah sayangilah dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini ada kabar gembira bagi orang yang salat setelah itu dia menunggu waktu salatnya yang berikutnya dia menetap di tempat salatnya ya. Dia menetap di tempat salatnya. Kabar gembira tersebut adalah doa para malaikat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengerahkan para malaikat tersebut untuk mendoakan orang yang seperti ini. Ya dengan ampunan, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dia. Namun dengan syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Ada perkataan para ulama yang dimaksud dengan dia tidak berhadas yaitu tatkala dia menunggu di tempat salatnya tadi, dia tidak bermaksiat. Maksudnya dia tidak bermaksiat. Dan pendapat yang lain mengatakan maksudnya dia tidak batal wudunya. Dia tidak batal wudunya selama dia menunggu di tempat salatnya, maka sementara itu pula malaikat akan mendoakannya dan ini menunjukkan orang yang menunggu salat berikutnya akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صل الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما منذ انتظرتموها رواه البخاري وهذا فيه أن العشاء الأفضل أن تؤخر ما لم يشق ذلك على الناس وإذا كان فيه مشقة فمراعاة أحوال الناس والبعد عما يشق عليهم أولى والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما أقبل على أصحابه في انتظارهم للصلاة صلاة العشاء قال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها أي في تأخيره عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء وبقائهم في المسجد منتظرين لهذه الصلاة فأخبر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يزالوا في صلاة منذ انتظروا الصلاة وهذا يفيدنا أن بقاء الإنسان في المسجد منتظرا الصلاة سواء كان الانتظار من صلاة إلى صلاة أو جاء قبل الصلاة بوقت وجلس لا يحبسه شيء إلا أنه ينتظر الصلاة فله هذا الثواب وهو في عبادة ما دام أنه منتظرا للصلاة ففيه شاهد لهذه الترجمة باب فضل انتظار الصلوات ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, bab tentang keutamaan menunggu salat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Tsumma aqbala alaina, setelah Rasulullah sallam salat ya. Ya akbala alaina biwajihi ba'da ma shalla, setelah salat Rasulullah SAW pun balik menghadap kami dengan wajahnya melihat kami ya menghadap kami maka Rasulullah SAW berkata shallan nas wa raqadu, orang-orang sudah salat dan mereka tidur walam tazalu fi salatin mundu intadartumuha, dan kalian senantiasa dalam salat sejak kalian menunggu salat tersebut. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan akan keutamaan mengakhirkan salat Isya ya sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tengah malam diakhirkan, namun ini dengan syarat jika tidak menimbulkan kesulitan bagi orang-orang jika ternyata menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, maka menghilangkan kesulitan tersebut lebih utama daripada mengakhirkan sholat Isya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya para sahabat yang menunggu sholat Isya, ya, maka penungguan mereka juga berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena mereka menunggu Nabi, enggak datang-datang, mereka nunggu sholat Isya. Penungguan mereka itu juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka dinilai sedang sholat meskipun mereka sedang menunggu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, sholat nas waraqadu, orang-orang semua sudah Isya sudah tidur, kalian belum tidur, kalian dari tadi nunggu sholat. Maka penungguan kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Model menunggu sholat ada dua. Pertama, orang sudah sholat menunggu sholat berikutnya. Ya. Seorang sudah sholat, kemudian dia menunggu sholat berikutnya, ini juga mendapatkan pahala. Selama dia menunggu, dia seakan-akan sedang sholat. Model yang kedua, dia datang lebih dahulu dan sholat belum ditegakkan. Dia menunggu sholat itu. Dia belum sholat, tapi dia datang lebih dahulu dan dia menunggu kapan sholat ditegakkan. Selama penungguannya itu pun, dia dinilai sedang sholat. Ya, ini menunjukkan akan pentingnya dan besarnya pahala bagi orang yang menunggu sholat. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan, hafizahullah Taala. Jazakallah khairan Syekh dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firanda yang telah menerjemahkan. Ada beberapa waktu yang tersisa, kami akan angkat pertanyaan berikut dari pendengar kita di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum seorang yang datang ke masjid dengan berkendaraan, apakah sama keutamaannya? Dan apakah diwajibkan datang ke masjid bagi laki-laki dan wanita? Karena di tempat kami diwajibkan laki-laki dan wanita untuk ke masjid. Jazakallahu khair. Amma su'alah al-awwal fa inna man rakiba as-sayyarah لا ينال ثواب المشي إلى المساجد، لا شك أنه مأجور في سيره وذهابه إلى المسجد ومحافظته على الصلاة، لكنه لا ينال أجر الخطى إلى المساجد. ومر معنا أن الصحابي لما أشاروا عليه أن يشتري حمارا فقال إني أحب أن يكتب لي ممشاي في الذهاب والإياب، قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع لك ذلك كله. فلا شك أن الثواب يختلف، من مشى على قدمه ومن جاء راكبا الثواب مختلف، وكل منهما ماجور، لكن الخطوات أمرها عظيم. فمن كان يقدر على المشي فلا شك أن الأولى أن يذهب إلى المسجد مشيا على قدميه ليفوز بثواب كل خطوة يخطوها إلى المسجد في ذهابه وإيابه. وأما المرأة فلا يجب عليها أن تذهب إلى المسجد، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما صح بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Syekh menjelaskan bahwasanya barang siapa yang naik kendaraan menuju masjid, ya, tentunya tidak diragukan dia dapat pahala, ya, dia perjalanannya menuju masjid dia dapat pahala. Terlebih lagi jika dia menjaga sholatnya dengan kendaraan tersebut, dia bisa menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Akan tapi dia tidak sama dengan pahala orang yang melangkahkan kaki, jalan kaki menuju masjid. Telah lalu hadis yang kita sebutkan tatkala ada sahabat yang ditawarkan rumahnya jauh, sahabat Ansori tadi, kemudian ditawarkan diberi masukan agar dia membeli himar, keledai agar bisa ditunggangi, agar bisa pergi ke masjid, namun dia tidak mau. Dia mengatakan, aku suka jika dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan pulang dari masjid. Ya, kemudian Nabi SAW membenarkan perkataan sahabat tadi, kata Nabi SAW, qad jama'allahu laka dhalika kullahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan itu seluruhnya untukmu. Langkah kakimu pergi ke masjid dapat pahala, langkah kakimu pulang dari masjid juga dapat pahala. Oleh karenanya tidak diragukan, memang orang yang ke masjid baik naik kendaraan maupun jalan kaki sama-sama dapat pahala, tapi pahalanya berbeda antara yang berjalan kaki dengan naik kendaraan. Langkah-langkah kaki perkaranya agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah mengurangi dosa, ya. Oleh karenanya barang siapa yang mampu untuk berjalan kaki menuju masjid, maka dia berjalan kaki lebih utama. Adapun pertanyaan kedua tentang apakah seorang wanita wajib ke masjid, jawabannya tidak wajib. Bahkan seorang wanita sholat di rumahnya lebih afdal daripada dia sholat di masjid, sebagaimana datang hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan akan hal ini. Jazakallah khair ya Syekh. Dan satu pertanyaan terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Di tempat kami, masjid-masjid yang ada sangat singkat sekali antara waktu iqamah dan azan, dan menyebabkan kami sering telat apabila berjalan. Ya, manakah yang lebih utama? Berjalan menuju ke masjid atau berkendaraan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Jazakallah khair. لا إذا كان الخيار بين ما ذكر فالأولى أن تدرك تكبيرة الإحرام لكن هناك خيار أولى من ذلك كله هو أن تمشي قبل الأذان حتى تفوز بأجر المشي إلى المساجد وتفوز بأجر إدراك تكبيرة الإحرام وبالله وحده التوفيق ونلقاكم على خير في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Jika penanya bertanya tentang dua pilihan, mana pilihan yang lebih baik? Apakah berjalan kaki namun terlambat tidak dapat takbiratul ihram, ataukah naik kendaraan sehingga mendapatkan takbiratul ihram? Maka jawabannya adalah naik kendaraan supaya dapat takbiratul ihram. Tetapi ada pilihan lain yang lebih baik. Pilihan yang lain tersebut adalah berjalan menuju masjid sebelum adzan, sehingga tatkala sampai di masjid, berjalan kaki menuju masjid sebelum adzan, dan juga mendapatkan takbiratul ihram, sehingga dia mengumpulkan dua keindahan, pertama keindahan keutamaan berjalan kaki menuju masjid, dan yang kedua keutamaan mendapatkan takbiratul ihram dalam salat. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.